Ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Safar 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 23 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu dalam rangka mengisi kekosongan yang ada, yang seharusnya merupakan jadwal Ustazuna Al-Ustaz Abu Ahmad Ali Hafizahullah wa ra'ah, dan para asatidah lainnya pun Ustazuna Ustaz Abu Utbah Ibrahim beruzur, begitu pula yang lainnya. Maka min babi ta'awun alal birri wa taqwa, kita akan melanjutkan pembahasan dari Ittihaful Uqul, Syarah Al-Thalathatil Usul karya Syekhina Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri Al-Hamadani Hafidhahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan terakhir apa yang telah kita bahas adalah penjelasan terakhir dari mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga yang berkaitan dengan ad-da'watu ilaih, berdakwah di jalan ilmu yang telah dia miliki. Karena pada hakikatnya empat perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi alaihi rahmatullah, bahwa di sana ada empat perkara yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu-ilmu syar'i yang telah beliau jelaskan apa itu ilmu syar'i. Yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Yang ketiga ad-da'watu ilaih, dan alhamdulillah kita telah selesai pada poin yang ketiga ini. Dan insyaallah taala kita akan masuk kepada mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat yang wajib pula diketahui oleh seorang muslim. Wal mas'alatul rabi'atu, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, as-sabru 'alal adza fi, bersabar di atas gangguan, bersabar di atas makian, godaan yang akan pasti dia dapati ketika dia telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarh, yang berkaitan dengan syarah hadis ini, kita baca syarah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, makna dari mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang berkaitan dengan seharusnya seorang dai bersabar di atas gangguan yang akan dia dapati pada saat jalan dakwah tersebut. Yakni maksudnya adalah fi dinillah, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut seorang dai. Berbeda dengan orang lain yang menyeru ke jalan lainnya, seperti menyeru kepada kelompok-kelompok tertentu, mengikuti subul syaitan, kelompok-kelompok yang ada agar memperbanyak masa kuantitas yang ada di sisi kelompok-kelompok tersebut. Berarti hakikatnya dia mengajak orang lain bukan ke agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ke jalan Allah Azza wa Jalla. apa yang berkaitan dengan dakwah ilallah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini ayatnya secara umum. Ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'idhatil hasanah, kemudian dengan nasihat yang penuh dengan kelemah lembutan, wajadilhum billati hi ahsan, dan ajaklah mereka diskusi untuk mendapatkan sebuah solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ada tiga tahapan: berdakwah dengan hikmah, memberikan nasihat, dan adanya diskusi. Fa innahu fi kulli makanin wa zamanin yalhaqud du'atu ila Allah 'ala basirati adza. Setiap dai, setiap penyeru kebaikan, setiap orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fi kulli makanin wa zaman, kapanpun dia ada, kapanpun dia hidup, di setiap tempat, di setiap waktu, apakah dari zaman Nabi ataukah sekarang yang jauh dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam, pasti mereka akan mendapatkan yang namanya gangguan. Lakinnahu yakhtalifu biikhtilafi zamani wal makan. Akan tetapi jenis-jenis gangguan ini berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Fa idza kanat as-sunnah qawiyyatun wal aqidatu as-salafiyyah qawiyyatun qalla al-adha. Apabila di sebuah masa, di sebuah zaman, sunnah an-nabawiyah, ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, qawiyah, benar-benar kuat, wal aqidah as-salafiyah, dan aqidah yang mereka terapkan murni bersumber dari aqidah as-salaf, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat memegang hal tersebut dengan sangat kuat, qallal adza. Biasanya kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, gangguan itu sedikit. Nanti akan dijelaskan apa makna dari ucapan beliau ini. Yang secara umum, secara global, hakikatnya gangguan, musibah, cobaan yang ada di sisi para nabi itu adalah cobaan yang sangat berat. Tapi kenapa di sini diisyaratkan atau disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri qallal adza, gangguannya sedikit, cobaannya sedikit? Kenapa? Karena besarnya rasa sabar, besarnya as-sabru yang ada di sisi mereka. Sehingga cobaan-cobaan yang sekian banyak tadi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wazulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai keimanan mereka itu hampir goncang. Luar biasa cobaan dan gangguan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, sampai-sampai nabi dan orang yang beriman bersama beliau mengucapkan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, saking banyaknya cobaan dan gangguan dalam perjalanan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Fa idza da'ufat fi nufusil aqidah, apabila di dalam diri seorang dai aqidah salafiyah yang dia pegang teguh hanyalah akidah-akidah yang biasa, yang terkadang dia ambil, terkadang dia tinggalkan seenak hawa nafsunya, wa da'ufat tamassuku bisunnah, dan dia adalah seorang dai yang lemah dalam bertamassuk bisunnah, terkadang sunnah ini dia tinggalkan, terkadang sunnah itu dia lakukan. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk berjanggut, afwan, Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk isbal, tapi dia lakukan isbal. Nabi memerintahkan untuk berjanggut, tapi dia potong jenggotnya. Maka ini termasuk dha'ufat tamassuku bisunnah, lemah berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaghrabat da'iyatu ila sunnati ila tashihil mu'taqad fayukthuru al-adha atau fayakthuru al-adha. Maka apabila demikian keadaan seorang dai, lemah dalam berpegang teguh terhadap sunnah dan tidak mau kembali kepada aqidatus salafiyah, aqidah yang ada di sisi nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ardhahum, maka yakthuru al-adha, gangguan dan cobaan itu akan terus berdatangan, akan banyak. Ditambah as-sabru yang ada di sisi mereka sedikit, tidak mudah untuk dia menghadapi cobaan tersebut dengan rasa sabar, Mungkin musibah-musibah yang ada, gangguan-gangguan yang ada, dia hadapi dengan emosi, dengan amarah. Inilah yang menjadikan gangguan demi gangguan akan terus dia rasakan. Karena lemahnya dia dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan aqidatu as-salafiyah. Walladhi yuridu ay yuqima hujjatullahi 'alal 'ibadi yajibu ay yasbira. Barang siapa yang ingin menegakkan hujjatullah, hujjahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, 'alal 'ibad, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa taala, yajibu ay yasbira. Wajib baginya untuk bersabar. Kalau dia memiliki target untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, setiap ada kemungkaran dia ingkari, setiap ada hal-hal yang memiliki unsur kebaikan dia ajak manusia ke arah sana, maka dia harus sabar. Yasbir, wajib bagi dia untuk bersabar, karena pasti dan pasti yang namanya cobaan itu, gangguan itu pasti dia rasakan. Ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengikuti jejaknya Nabi alaihi salatu wasallam, wa bil muslihin min a'immatil huda min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, dan mereka para dai tersebut hakikatnya selain mengikuti perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwah beliau, juga mengikuti perjalanan a'immatul huda, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para tabi'in dan yang setelah mereka. Walihada tajidu aktsarun nas, walihada tajidu aktsarun nasi bala'an al-anbiya. Oleh karena itu kita akan mendapati bahwasanya manusia yang paling besar cobaannya, ini yang tadi saya isyaratkan, bahwasanya manusia yang paling besar cobaannya, yang paling besar gangguannya adalah para nabi. Thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka, setingkat kemuliaan mereka dengan para nabi, kurang lebihnya bersanding kemuliaan mereka dengan para nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum atau alaihimus salatu wassalam. Min atba'ihim min ad-du'ati ila Allah 'ala al-basirah. Thumma al-amthal fal amthal min atba'ihim, di antara pengikut-pengikut mereka, min ad-du'at, dari para dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas ilmu syar'i. Jadi al-amthal fal amthal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di syarah, dijelaskan di sini oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Siapa itu al-amthal fal amthal? Ujian terberat akan dirasakan oleh para nabi. Setelahnya al-amthal fal amthal. Siapa al-amthal fal amthal? Min atba'ihim, yang mengikuti langkah mereka, yang mengikuti langkahnya para nabi, yang mengikuti langkahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, langkahnya para sahabat, langkahnya para tabi'in. Sehingga tidak asing apabila da'watus salafiyah atau aqidatus salafiyah terasing di tengah-tengah muslimin. Karena inilah yang telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan keterasingan. Nabi diutus di tengah-tengah musyrikin, semuanya mengingkari. Bahkan kerabat terdekat dari Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari. Bangsa Quraisy tidak senang dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, diingkari. Sehingga terasing Islam itu di awal waktu, di awal mula diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Berjalannya waktu 13 tahun Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid khusus. Belum diturunkan masalah zakat, belum diturunkan masalah fikih, belum diturunkan masalah al-faraid, warisan dan yang seterusnya, khusus masalah tauhid. 13 tahun, antum bayangkan. 13 tahun setiap hari Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada orang yang berada di sekitar beliau, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayo ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Bahkan ucapan ini terulang ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapati Abu Talib akan mati di sakaratul mautnya. Ya ammi qul la ilaha illallah, terulang ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, karena memang perkara tauhid adalah perkara yang paling inti dalam permasalahan ini. Tanpa adanya tauhid, sulit orang akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal insanu, seorang manusia, hinama yatajannadu da'iyatan ila Allah, apabila dia telah yatajannat, telah menugaskan dirinya da'iyatan ilallah, sebagai seorang da'i. Karena yang namanya menyampaikan ilmu yang kita miliki itu adalah sebuah kewajiban, karena kitmanul ilmi haramun, menyembunyikan sebuah ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita gali faedahnya, adalah sebuah keharaman. Jadi kita telah berilmu seperti yang beliau isyaratkan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, berilmu dulu, setelah berilmu beramal, setelah beramal kemudian al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilaih, berdakwah, menyampaikan apa yang telah dia ilmui dan apa yang telah dia amalkan. Kemudian setelah berdakwah itu dia harus bersabar di atas berbagai macam cobaan yang pasti akan dia terima. Wal insanu hina ma yatajannadu da'iyatan ilallah, kalau dia sudah menugaskan dirinya, mempersiapkan dirinya sebagai seorang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ilal huda wa dinil haq, kepada hidayah, kepada jalan petunjuk, kepada agama yang hak, qad yastashiru ghurbatan, dia akan merasakan keterasingan. Yastashir ghurbatan, dia akan merasakan keterasingan. Wa tantabaha alwahashah liqillati salikina ma'ah, dia mulai akan gelisah karena sedikit orang yang bersama dia. Wa kathratul mukhalifina lah, bersamaan dengan itu banyak orang-orang yang mencela dia, banyak orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang sedang dia lakukan. Nasihat, nasihat, nasihat. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, orang yang sering menasehati akan dibenci oleh orang lain, walaupun sesama salafiyin, walaupun sesama salafiyin. Ketika mereka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, hanya orang-orang yang jujur yang bisa menerima nasihat tersebut. Tapi kalau orang yang dalam hatinya fi qulubihim syai, fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu, ketika dinasehati oleh temannya mungkin sesama da'i, dinasehati oleh bahkan gurunya mungkin orang yang lebih tua, sama-sama da'i, sama-sama penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dalam hatinya sudah ada penyakit, maka dia akan membenci orang tersebut. Dan inilah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Ubayd al-Jabiri di sini, kalau dia sudah mengklaim perjalanan Allah Subhanahu wa taala atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang terbaik, mengajak orang untuk berdakwah, menjadikan dirinya sebagai seorang dai, mengajak orang lain untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan terbaik, maka dia akan merasakan kegelisahan karena sedikit yang akan mendukung dia dan banyak yang cenderung, banyak yang menyelisihi dia. Walakin hadza la yadurruhu, ini pesan dari Syekhuna. Akan tetapi walaupun banyak yang menyelisihi, walaupun banyak yang tidak setuju, walaupun banyak yang membenci, hadza la yadurruhu, itu tidak sama sekali memudaratkannya. Sesama salafiyin ada orang-orang yang jazahumullahu khair, selalu memberikan nasihat. Kita tergelincir, dinasehati. Kita tergelincir, dinasehati. Apabila kita tidak senang terhadap nasihat tersebut, maka kebencian kita kepada si fulan, kebencian kita kepada an-nasih tadi, tidak akan memudaratkan dia. Karena dia telah melakukan satu hal yang wajib bagi dia, yaitu mengingkari kemungkaran. Paling tidaknya dia mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An-nasih tadi tidak ingin dirinya terjatuh di dalam kesalahan, tidak ingin dirinya terjatuh di dalam ketergelinciran. Begitu pula dia tidak ingin saudaranya sesama dai terjatuh pula ke dalam ketergelinciran, akhirnya dinasihati. Tapi yaitu tadi, sedikit orang yang mau menerima. Kebanyakan adalah orang tersebut an-nasih tadi dibenci oleh orang lain. Fa innahu la yajuzul iktirar bil kathrah walazzuhdu fil qillah. Ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekhuna Ubayd al-Jabiri dalam permasalahan ini, yang sangat indah sekali ucapan beliau. Fa innahu la yajuzu al-ightirar bil kathrah. Kita tidak boleh ightirar, tertipu bil kathrah, dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya orang yang menerima nasihat kita. Tidak boleh kita nagtar rubihim, tertipu dengan masa yang banyak tersebut, kuantitas yang luar biasa. La yajuz, tidak boleh kata beliau untuk kita tertipu dengan hal tersebut. Wala zuhdu fil qillah wala daiq. Makna zuhud di sini adalah daiqun nafs, sempit hati kita. Ketika apa? Ketika qillah, ketika sedikit orang yang bersama kita. Ini dua kaidah penting. La yajuz iqtirar bil kathrah, tidak boleh kita tertipu dengan banyaknya yang mengikuti, banyaknya yang menerima nasihat kita, dan tidak boleh kita sempit hatinya, sempit jiwa kita apabila sedikit yang menerima. Kewajiban kita menyampaikan, kewajiban kita sebagai seorang dai adalah mengajak orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang suka, pasti ada yang benci. Kalau yang suka banyak, la naqtar, enggak boleh tertipu. Oh, berarti saya orang yang pandai, saya. La. Begitu pula ketika yang membenci banyak, yang suka sedikit, tidak boleh kita sedih. Kenapa hal ini disebutkan sebagai sebuah kaidah oleh beliau? Bersumber sebenarnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, naik ke atas langit dan melihat ada As-Sawadul A'zam. Ini di akhir perjalanan beliau. Ada massa yang luar biasa, pengikut yang luar biasa, umat yang luar biasa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa ini adalah umatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Kata Jibril, bukan, itu umat wahai Muhammad. Tapi beliau tidak menjadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap pada akhlaknya yang mutawadhi, mantawadha lillahi rafa'ah. Tetap pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau pada posisi budi pekerti yang paling luhur wahai Muhammad, paling mulia. Artinya dengan kathrah, dengan banyaknya umat Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berbangga dengan hal tersebut, akan tetapi tidak menjadikan beliau tertipu dengan banyaknya umat Islam. Begitu pula beliau menyaksikan alaihi salatu wassalam, ada seorang nabi, ma'ahu rahtun, ma'ahu ar-rahtu, hanya beberapa orang, 3 orang, 4 orang, paling banyak 10 orang, ada lagi, laisa ma'ahu ahad, tidak ada yang mengikuti sama sekali, satu pun tidak ada. Tapi ini nabi, enggak mungkin kan nabi membawa kebatilan. Yang namanya nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, pasti membawa al-haq, menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya, ayo kembali kepada Allah, ayo istiqamah, ayo melaksanakan amalan-amalan soleh. Tapi enggak ada yang mau mendengarkan. Maka kaidahnya harus dipakai dua-duanya. Kalau banyak tidak boleh tertipu dengan banyaknya kuantitas, kalau sedikit tidak boleh sedih. Berjalan seperti biasa. Mau banyak, mau sedikit, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang dai yang najih, seorang dai yang sukses dalam perjalanan dakwahnya, seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi ihdal masail. Ini adalah salah satu permasalahan. Allati istanbataha Syekh rahimahullah fi kitab at-tauhid fi masailah ala bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannah bighairi hisab. Yang mana hal ini telah diambil oleh Syekh rahimahullah sebagai sebuah faedah dalam karya beliau yang lain, yaitu kitab at-tauhid, di dalam masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah dalam bab man haqqaqa at-tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, dakhala al-jannah bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam al-jannah tanpa adanya hisab. Di antara masalah yang disebutkan adalah masalah yang ke-15 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, thamaratu hadzal ilm, buah manis dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ilmu telah dia miliki, kemudian dia amalkan. Setelah dia amalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka buah manisnya apa? Buah manisnya dia bisa terjun ke tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bersama Rasul alaihi salatu wasallam memiliki tugas yang sama, yaitu menyeru manusia untuk masuk ke dalam kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa huwa adamul iqtirar bil kathrah, adamul igtirari bil kathra wa adamuz zuhdi fil qillah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, afwan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam masalah yang ke-15 bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Adamul igtirar bil kathra. Tidak boleh kita tertipu dengan banyaknya pengikut, wa adamuz zuhdi fil qillah. Kita tidak boleh sedih apabila yang mengikuti hanyalah segelintir orang. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan kita harus bersabar di atas perjalanan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian yang nyata. Ini kita terjemahkan secara global. Wa illa nanti akan disebutkan satu persatu penjelasan dari ayat ini oleh Syekh Hafidhahullah wa ra'ah. Illa alladhina amanu, setiap manusia akan masuk ke dalam kerugian yang nyata, kecuali alladhina amanu, mereka yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati di atas kebenaran, wa tawasaw bi as-sabri, dan mereka saling menasihati di atas kesabaran. Berkata Syekh Ubayd al-Jabiri al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah, na'ti ila suratil karimah, kita akan membahas surat yang mulia ini. Wahia qawluhu ta'ala, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr ila akhiril ayah. Wal qasamu, la, hadhal uslub, berkata Syekh Hafidhahullah, hadhal uslubu yusamma fil lughatil arabiyah uslubu qasam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal asri, demi masa, cara seperti ini, metode seperti ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia, dan ada lagi nama-nama makhluk-makhluk yang lainnya yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bahan untuk Allah bersumpah. Di dalam ayat ini, masa yang dijadikan bahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Demi masa. Hadzal uslubu yusamma fil lughatil arabiyah, dalam bahasa Arab, metode seperti ini dinamakan dengan uslubu qasam, metode sumpah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithluhu, dan contoh lainnya yang telah dilakukan oleh Allah azza wa jal, wal layli wa syamsi, dalam firman Allah, dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal layli, demi waktu malam, wa syamsi, demi matahari. Wal qasamu minallahi azza wa jal bimakhlukatihi kathirun minal Qur'an, atau kathirun fil Qur'an. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumpah dari kalangan makhluk-makhluknya di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Jadi bukan hanya waktu malam, bukan hanya matahari, bukan hanya waktu pagi, waktu duha, bukan hanya al-asr, masa. Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya makhluk. Oleh karena disebut makhlukat, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan disinggung oleh beliau, Allah subhanahu wa ta'ala bebas untuk bersumpah atas nama siapapun, atas nama makhluk apapun, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semuanya. Bahkan Allah azza wa jal memiliki sifat al-kibr, kesombongan, dan itu tidak tercela bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan terpuji. Walahul kibriya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sombong. Kenapa? Karena Allah memiliki segalanya, pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk sombong. Berbeda dengan makhluknya, kita manusia tidak memiliki apa-apa. Hafalan Quran masih sedikit, hafalan hadis masih muzaza, pemahaman tentang fikih masih bingung. Apa yang mau disombongkan? Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala bebas untuk bersumpah atas nama apapun. Disebutkan di sini oleh Syekh Hafidhahullah, walillahi, Allah Subhanahu wa taala, ayyuqsima bima syaa min makhluqatihi, sangat boleh untuk bersumpah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari nama-nama makhluknya. Tashrifan lil muqsami bihi, dalam rangka memuliakan. apa yang Allah jadikan sebagai bahan sumpah tersebut. Jadi paling tidaknya nama-nama yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahan sumpah, walaili wasyamsi wadduha, begitu pula dalam ayat ini wal asr, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahan untuk bersumpah ini, tasyrifan, adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, mereka memiliki asyaraf yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, memiliki kemuliaan seperti al asr, masa nanti akan beliau singgung di sini bagaimana kita bisa melihat kemuliaan sebuah masa. Au tanbihan ala idhami sya'nihi, atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk tersebut, tanbihan ala idhami sya'nihi, mengingatkan kepada manusia bahwa makhluk ini adalah makhluk yang luar biasa. Malam hari, pagi hari, matahari, semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang sangat memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ammal makhluk, adapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, fala yahillu lahu al-qasamu bighairillah, tidak boleh untuk bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya al-khaliq dengan al-makhluk. Al-khaliq bebas mau bersumpah dengan nama apa saja, tapi al-makhluk harus bersumpah dengan nama al-khaliq. Harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam nomor hadis ke-1535, seperti yang bisa antum lihat di tahqiq yang ada. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ini seorang makhluk bersumpah atas nama ayahnya, seorang makhluk bersumpah atas nama ibunya, atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Man halafa bighairillah, barang siapa yang telah bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara aw asyraka, dua pilihannya. Dan kedua-duanya adalah pilihan yang sangat pahit. Faqad kafara, dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam, aw asyraka, atau paling tidaknya yang lebih mending, dia telah melakukan kesyirikan, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huruful qasam thalathatun, dan dijelaskan oleh beliau di sini huruful qasam ada tiga macam. Insyaallah sedikit akan kita bahas setelah adzanul isya. Al muadzin fal yatafaddal. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri melanjutkan, huruful qasam thalathatun, huruf yang digunakan di dalam lafaz bahasa Arab untuk bersumpah itu ada tiga. Wahyal wawu wa ta'u wal ba', huruf waw, huruf ta' dan huruf ba'. Wal ba'u yajibu iktiranuha bil fi'li mutaqaddiman 'alayha aw mutaakhiran 'anha. Khusus pada huruf ba', wajib untuk disandingkan dengan bentuk fi'il, apakah mutaqaddim, apakah lebih didahulukan atau diakhirkan. Contohnya uqsimu billah, yang diawali oleh fi'il, atau diakhirkan fi'ilnya billahi uqsim, ahlifu billah au billahi ahlif. Ini khusus pada huruf ba, harus disandingkan dengan fi'il, apakah didahulukan atau diakhirkan. Ini faedah lugawiyah yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Wa ammal wawu wa ta'u, adapun huruf waw dan ta', fa innahu la yushtaratu laha dhalik, tidak disyaratkan harus disandingkan dengan fi'il. Jadi kalau huruf waw mau berlafaz dengan wallahi atau ta' ta'allahi, maka langsung tidak ada masalah. Yang harus disandingkan dengan fi'il adalah huruf al-ba'. Wa ta'allahi hadha warada fil qur'ani kathirun. Adapun yang berkaitan dengan penggunaan sumpah dengan huruf ta', inilah yang banyak di ucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ini, wal muqsamu bihi fi hadhihi surah al-karimah wal 'asr. Beliau akan mulai menjelaskan betapa mulianya masa, yaitu al-'asr, yang juga diterjemahkan oleh sebahagian para mufassirin dengan waktu salat al-'asr. Insyaallah taala akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab. bagaimana dengan perkataan demi Allah dan Rasulnya? Apa hukum perkataan tersebut? Saya juga pernah mendengar dari rekaman bahwa seorang sahabat mengatakan hal tersebut. Seperti apa yang telah kita sebutkan, hadisnya sahih. Tidak boleh seorang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Bahkan dengan nama Rasul pun tidak diperbolehkan. Adapun apa yang antum dengar dari fi'il atau perbuatan sebagian sahabat melakukannya, mungkin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, tidak sama sekali diizinkan untuk melakukan hal yang demikian. Dan ternukil dari Rasul alaihi salatu wasallam mengingkari sekali ucapan tersebut. Ja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu diingkari oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apakah boleh bagi seorang membaca doa untuk kedua orang tua di dalam sholatnya, yaitu pada tasyahud akhir sebelum salam? Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Sangat boleh. Akan tetapi dengan syarat doa yang dilafadzkan di dalam sholat harus berbahasa Arab. Tidak diperkenankan untuk melafadzkan, bukan di dalam hati ya, melafadzkan doa dalam bentuk bahasa Indonesia di dalam sholat. Jadi kalau dia tidak mampu untuk melafadzkan dalam bahasa Arab, maka berdoalah di dalam hati yang tidak perlu dilafadzkan. Sepantasnya dia sebagai anak yang soleh harus belajar bagaimana tata cara berdoa, beristighfar kepada orang tua yang telah meninggal. Itulah pentingnya ilmu syar'i. Maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau bertanya, ana ada rencana mau buka usaha sama teman, yaitu servis dan perawatan AC. Rencana mau mengajukan perawatan AC di bank. Apa hukumnya Ustadz apabila ana mengerjakan AC di bank tersebut? Apakah termasuk bekerja sama dalam kemungkaran atau ta'awun? Mohon jawabannya. Syukran, jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau boleh disarankan, maka carilah tempat lain untuk melaksanakan kerjaan atau proyek tersebut. Perawatan AC tidak hanya di bank. Paling tidaknya di dalam kerjaan yang telah antum katakan ini atau antum sebutkan di dalam soal ini, ada unsur syubhatnya. Ini paling tidaknya ada unsur syubhatnya. Kalmasyi yar'a haulal hima, seakan-akan di kanan kirinya ada keharaman yang dia kitari dalamnya. Oleh karenanya ditinggalkan tentu jauh lebih menenangkan. Tetap buka usaha tersebut, akan tetapi mungkin melayani rumah-rumah dan yang seterusnya akan lebih tenang dan hasilnya insya Allah jauh lebih halal. Wallahu a'lam bishawab. Khawatir masuk kepada wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian berta'awun di atas dosa dan kemaksiatan, apalagi yang dikerjakan tanpa adanya ingkarul mungkar. Bank konvensional dan dia tidak mengingkari unsur-unsur kemaksiatan, keharaman, riba yang ada di dalam bank tersebut. Dia sekedar menservis kemudian keluar, tidak ada ingkarul mungkar. Ini dosa yang baru lagi selain ta'awun alal itsmi wal 'udwan, diam dari kemungkaran. Wal iyadzu billah. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya seorang ketika tidak membaca Al-Fatihah saat imamnya begitu cepat? Cara sholatnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Khilaf yang masyhur telah kita sebutkan di beberapa majelis. Mungkin jika antum tanyakan kepada ustadz yang berbeda akan mendapat jawaban yang berbeda. Tapi telah beberapa kali ana sampaikan bahwasanya i'mal bil aqwal atau bil ahadith, i'mal bil ahadith aula bi ihmali ahadiha. Mengamalkan, mengumpulkan semua hadis-hadis yang ada itu jauh lebih baik daripada kita mengingkari salah satunya atau tidak beramal dengan salah satu dari riwayat-riwayat yang sahihah tersebut. Inilah yang dijadikan pendapat oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Apabila seorang imam membaca Al-Fatihahnya Al-Jahr dengan mengeraskan suaranya, maka itu cukup mewakili bacaan Al-Ma'mum sehingga dia tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Tapi apabila di sana terdapat jawaban lain yang wajib membaca Al-Fatihah, falahu dzalik, karena ini adalah permasalahan fikih yang kita harus berlapang dada. Jadi kalau antum lebih condong kepada pendapat yang wajib membaca Al-Fatihah, silahkan baca Al-Fatihah di setiap rokaat. Kalau condong kepada pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, maka silahkan mengikuti pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita tidak memiliki unsur haddadiyah yang mengingkari antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, wal'iyadu billah. Afwan, bagaimana tanggapan antum terkait bendera tauhid yang dibakar, yang mana sedang viral saat ini? Bendera tauhid apa? Ana enggak tahu. Apa maksudnya bendera ISIS atau HTI atau yang, wallahu alam. Yang jelas kalau kalimat tauhid sudah dibakar, ini artinya sudah menghinakan Islam. Tapi jangan sampai karena ini tahun politik dijadikan atas nama Islam, mengatasnamakan Islam dengan tendensi tujuan tertentu. Ini tidak boleh, hati-hati. Jangan dicampur adukkan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Kalau bendera tauhid, misalkan bendera Arab Saudi yang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang berwarna hijau, ada pedang di bawahnya, dibakar, ini berarti menghinakan. Akan tetapi apabila yang dibakar bendera hitam, ada unsur la ilaha illallahnya di situ, la ilaha illallahnya harus diangkat, harus dimuliakan bendera hitamnya, silahkan dibakar. Benderanya ISIS tidak memiliki kemuliaan. Potong dulu bahagian kalimat tauhid la ilaha illallah, selamatkan itu, kemudian sisanya bahagian hitam tafadhal untuk dibakar, karena ISIS adalah sekte yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati, dari tahun politik ini sangat banyak makar-makar yang mengatasnamakan Islam. Kita ingatkan kepada mereka untuk mengikhlaskan niat-niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan pula tentang haramnya demokrasi. Masa iya suara antum sebagai orang yang rajin sholat lima waktu mau disamakan dengan suara seorang preman yang banyak memiliki kemaksiatan? Wal'iyadubillah. Wal'iyadubillah. Afwan, apakah boleh memakan daging siput? Siput ini hidup di air ya? Semua yang di air boleh. Bangkainya saja halal, apalagi daging hewannya. Apa hukum memakai peci nasional? Apakah termasuk tasyabbuh kepada PKI? Wah, luar biasa. Menurut Ana, si penanya ini pernah mendengar jawabannya teman Ana. Teman Ana yang sekarang sudah bukan teman lagi. Sekarang sudah sesat dia. Berasal dari Pinrang. Siapa namanya? Arsyad. Dia punya fatwa. Dan fatwanya banyak sebenarnya. Salah satunya aja. Salah satunya fatwanya, dia tidak memperbolehkan Salafiyin mengenakan peci nasional. Kenapa? Tasyabbuh dengan Arifin Badri, kata dia. Haula wala quwata illa billah. Ini orang yang jahil, enggak tahu ilmu agama. Dijadikan sebagai ustadz kabir, diundang ke Balikpapan ke tempatnya Askari 3 hari daurah. Allahul musta'an. Kalau antum memakai peci nasional, ini kaitannya dengan khawarimul muru'ah. Kalau katanya muhadditsun, khawarimul muru'ah. Antum lihat keadaan yang ada sekarang. Antum bayangkan seorang yang pakai jubah luar biasa, rapi, licin, setelah disetrika, bagian atasnya pakai peci nasional. Lucu atau tidak? Kelihatannya lucu. Tapi kalau dia mau memakai, silahkan. Masa kita ingkari? Ya enggak boleh kita ingkari. Enggak haram, enggak pula, apalagi di pertanyaan tasyabbuh dengan PKI. PKI semuanya pakai peci nasional loh. Ini terlalu hulu, terlalu berlebihan. Seperti hulunya bekas teman Ana tadi. Nah, jadi bahagiannya masuk kepada pembahasan khawarimu al-muru'ah. Antum lihat bahagian dari harga diri mana yang lebih pantas dengan menggunakan peci putih, bersih. Itu tentu jauh lebih indah terlihat dan lebih mendekati ketenangan hati. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah sholat witir itu boleh 3 rakaat 1 kali salam? Boleh. Kemudian kami ingin sebuah nasihat dari antum agar tidak futur. Kalau futur itu adalah satu ketetapan dan memang tidak bisa dihindari. Yang menjadi solusi adalah ketika futur jangan keluar dari koridor Allah dan Rasulnya. Futur menghafal Al-Quran misalkan, futur menghafal hadis, dialihkan kepada sirah. membaca kisah-kisah para nabi, membaca kisah-kisah para immatus salaf. Digunakan waktunya, jangan untuk mentang-mentang futur, mau mainan 24 jam, gak mau diatur. Ini orang yang keluar dari Allah dan Rasulnya. Tetap berada di atas koridor ketaatan, walaupun dengan jenis ketaatan yang berbeda. Kalau kita mentargetkan diri kita tidak bisa futur, tidak akan mungkin. Itu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, di kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Setiap amalan ada puncaknya, dan setiap puncak dari amalan soleh pasti ada masa futurnya, ketika dia malas untuk mengamalkan amalan tersebut. Malas untuk membaca Quran, ganti dengan bacaan sirah. Malas untuk menasehati temannya misalkan, ganti dengan amalan-amalan yang lainnya. Afwan, ana mau nanya, apa hukum orang yang suka menghina, melecehkan dan mengungkit-ungkit kesalahan temannya di depan keramaian? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallahu. Ya, namanya kesalahan, apalagi telah dinyatakan oleh si pelaku sebagai sebuah kesalahan dan dia rujuk, maka harus ditutupi, mastur seorang yang berbuat kesalahan. Dan yang terus mengungkit kesalahan tersebut setelah rujuknya, setelah taubatnya, dia perlu dinasihati untuk mansatara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Berbeda ketika dia tidak rujuk, dia tidak kembali dari kesalahan yang ada dan kesalahannya tersebar, maka kesalahan tersebut masih bisa untuk dibantah dan diluruskan. Afwan, apa tadi lanjutannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada dua bagian? Apa saja? Mohon diulang. Hadis yang mana? Hadis Nabi akan ada dua bagian. Apa yang Anda sebutkan? Hah? Apa hukum membaca bismillah dengan dijaharkan ketika menjadi imam jamaah? Hukumnya sunnah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di banyak salat beliau alaihi salatu wasallam, dan ini disaksikan oleh sebagian besar mayoritas jumhur dari kalangan sahabat, beliau mensirkan. Tapi kalau ada yang menjaharkan bagaimana? Apakah dia mubtadi? Tidak. Masalah-masalah fikih jangan suka mengfonis orang sebagai mubtadi. Tenang ya ikhwan, dalam menghadapi masalah itu jangan terlalu kelabakan. Tenang. Apalagi masalah-masalah fikih, apalagi cuma membahas masalah basmalah. Basmalah dijaharkan atau disirkan. Yang paling utama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Disirkan, tidak dilafadzkan, tidak dijaharkan, bukan tidak dilafadzkan, afwan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Akan tetapi apabila ada yang menjaharkan, maka tidak mesti dia dihukumi sebagai seorang mubtadi, karena Nabi alaihi salatu wasallam pun pernah sekali waktu menjaharkan ucapan basmalah di dalam salat beliau. Jadi dua-duanya termasuk sunnah. Mana yang antum ambil, itulah yang menjadi bahagian dari ilmu antum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.